saya suwe saya mungkrat. Cekilan bumi dipecahi jaran doyan sambel. Kereta roda papat iso tugel. Wong wadon nganggo pakaian lanang. Iki bakal nemoni yen wolak wali ing jaman. Akeh janji ora dilaksanani. Akeh wong langgar sumpah he dewe. Jail wong api podo kepencil makaryo apik manungso isin wegah makaryo kapingin urip koyo rojo ngumbar nafsu angkoro mungko angat tekake durhoko wong bener tenger-tenger wong salah bunga-bunga. Rondo sakawan luru, prawan sokolimo, budo pincang, payus.